Ya Muhammad, mulialah dirimu. Rindunya hati kami padamu, meski tak pernah ku tatap wajahmu, meski tak pernah ku sentuh tanganmu. Dalam hidupku, ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Rindunya hati ini menatap indah wajahmu. Ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Selalu hadir di sini, di dalam lubuk jiwa ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Engkau cahaya alam Muhammad, ya penyayang rahmat seluruh alam, cinta yang kau tebarkan. Engkau cahaya terang meski berjuta malam, namamu ya Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ini menatap indah wajahmu. Ya Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Selalu hadir di sini, di dalam lubuk jiwa ini. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sunny.